قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره. Allah Ta'ala memerintah segenap hamba yang beriman untuk memperbanyak zikir. Inna fi dhalika al-rubha wal-falaha wal-khairati al-kathirata. Sebab di dalam zikir itu ada rubh, keberuntungan, wal falah, ya, keselamatan, keberuntungan, wal khairat al kathirah, dan kebaikan yang sangat banyak. Ya, maksudnya dalam zikir terdapat berbagai macam kebaikan. Yang diinginkan dengan zikir di sini, sebagian para ulama mufassirin ada menafsirkan diminta adalah faraidul Islam, kewajiban-kewajiban Islam. Dari menafsirkan diminta dengan zikir adalah Al-Quran Al-Karim. Dasar penggunaan zikir di dalam Al-Quran banyak penggunaannya, dan tidak ada indikasi yang kuat menjelaskan salah satu dari mana tersebut. Maka asalnya seluruh mana itu boleh pada ayat ini. Namun kalau dilihat kaitannya bahwa ayat ini di surah Al-Munafikin, di surah Al-Munafikun, dan sebelumnya telah diterangkan sifat-sifat orang-orang munafikin, maka penafsiran yang menyebutkan bahwa yang diinginkan dengan zikir adalah faraidul Islam itu lebih mendekati. Sebab orang-orang munafikin, mereka berislam secara zahir, menyembunyikan kekufuran secara batin. Ya, wala kulli hal, ini penafsiran para ulama yang berkaitan dengan zikir. Dan di dalam zikir ada ar-ribh wal falah wal khairat al kathirah. Ya. Ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal tersebut sangat banyak sekali. وَيَنْهَاكُمْ أَنْ تَشْغَلَكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُهُمْ مِنْ ذِكْرِهِ. Dan Allah melarang jangan sampai harta-harta dan anak-anak mereka melalaikan mereka dari zikir kepadanya. Ya, konteks ayat di sini larangan. Ya ayuhan ladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Diawali dengan la nahia, kita larang. Kenapa dilarang? Fa inna mahabbatal mali wal auladi majbulatun 'alaiha aktsarun nufus fataqaddamuha 'ala mahabbatillah. Karena kecintaan kepada harta, anak-anak, secara tabiat yang kebanyakan manusia berada di atasnya. Majibula dari kalimat jibilla, jibilla itu tabiat, bermakna tabiat, sesuatu yang kepribadiannya, tabiatnya berada di atas hal tersebut. Fataqaddamuha, fataqaddamuha asal kalimatnya fataqaddamuha, itu asalnya. Makanya pun mengedepankannya di atas kecintaan kepada Allah. وفي ذلك الخسارة العظيمة. Dan kalau dia sudah kedepankan kecintaan kepada harta dan anak, di atas kecintaan kepada Allah, maka dalam hal tersebut ada kerugian yang sangat besar. Walihada qala ta'ala, kerana Allah ta'ala berfirman, wa man yaf'al dhalik, barang siapa yang melakukan hal itu, ay yulhihi maluhu wa waladuhu, itu barang siapa yang harta dan anaknya melalaikan dia, an dhikrillah, dari dhikr kepada Allah, fa'ulaika humul khasirun, maka mereka inilah orang-orang yang merugi. Merugi dari apa? Lissa'adatil abadiyah wa na'imil muqim, merugi dari keberuntungan yang kekal, dan merugi dari kenikmatan yang mukim, yang selama-lamanya. Li'annakum atharu ma yasna ala ma yabqa, sebab mereka lebih mendahulukan apa yang fana, apa yang sirna, atau apa yang akan sirna, lebih didahulukan di atas apa yang kekal abadi. Ya. Dan dari ayat wa man yaf'al dhalika fa'ulaika humul khasirun, ini ada pendalilan dalam ilmu usul fikih bahwa asal dalam larangan menunjukkan harusnya seseorang berhenti ketika dilarang, haram untuk dia lakukan larangan tersebut. Ya, karena itu ketika disebutkan larangan di dalam ayat la tulhikum amwalukum wala auladukum, maka diterangkan وَمَنْ يَقَلْسَلْ دَلِكَ, siapa yang melanggar larangan itu, فَأُولَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, disifatkan dengan al-khusran, menunjukkan dia mendapat dosa. Maka ini menunjukkan bahwa asalnya dalam larangan haram untuk dikerjakan, seorang berdosa kalau melakukannya. Dan ayat ini menunjukkan bahwa seorang hendaknya senantiasa berada di atas dikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat orang-orang yang berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sifat orang-orang yang beriman dan beramal salih. Nah, قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. Dan jalan bekal yang sangat penting dalam kehidupan seorang hamba, apalagi seorang dai di jalan Allah. Karena itu ketika Allah memerintah Nabi Musa, Nabi Harun untuk mendatangi Fir'aun, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idhaba bi ayati wa la taniya fi dhikri, ya, pergilah kalian kedua dengan ayat-ayatku, dan janganlah kalian luput dari mengingat kepadaku. Nah, menjelaskan dengan dan fawaid dhikir sangat banyak sekali dalam nusus Al-Quran dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, innama amwalukum wa awladukum fitnah, wallahu indahu ajran azim. Sungguhnya, harta-harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, dan di sisi Allah ada ajran azim, ada pahala yang sangat besar. Ya, ini ayat yang akan datang di surah setelahnya. وقوله dan firman-Nya وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ, dan berinfaklah kalian, مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ, dari apa yang kami berikan rezeki, ya, kepada kalian. Nah, kata beliau, يَدَخُلُ فِي هَذَا النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَنَفَقَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْمَمَالِكِ وَنَحْوِ ذَلِكِ وَالنَّفَقَاتِ al-mustahabba kabadlil mal fi jami'il masalih. Sini wa antuku, dan berinfaklah kalian, mimma razaqanakum, pakai min kemudian ma, ya, menunjukkan bahwa yang diinfakkan bukan seluruh harta, sebab minnya apa? Littab'udiyah, ya, kan sebagian dari apa yang kami beri rezeki dengannya. Apa yang sebagian ini diterangkan oleh Syedi bahwa nafkah yang diinginkan di sini kadang nafkah yang wajib dan kadang nafkah yang sunnah. Nafkah yang wajib bagaimana? Kata beliau, nafkah al-wajibah, contohnya minaz zakat, seperti zakat. Ya, zakat harta maupun zakat al-fiqr. Wal-kafara, juga seperti kafara. Apakah itu kafara membunuh, kafara sumpah, atau kafara lihar, kafara di bulan Ramadan, melanggar di bulan Ramadan, dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk kafara. Iya. Wanafaqatul zawja, dan juga nafkah istri. Sebab nafkah istri itu adalah tanggung jawabnya. Demikian pula wal mamalik, apa yang dia miliki, budak yang dia miliki, nafkahnya juga dari tanggung jawabnya, semuanya adalah nafkah wajib. Wanahwi dzalik, yang semisal dengannya dari yang wajib. Wanafaqat al-mustahabba, contoh nafkah yang mustahabba, kabadlil mal fi jami'il masalih, seperti mengeluarkan harta pada seluruh maslahat, berinfak, bersedekah. Iya. Wa qala, dan Allah berfirman, mimma razaqnakum, dari apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Ini tambih bahwa apa yang datang dan apa yang dimiliki oleh manusia semuanya murni rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, segala yang dia miliki, segala yang dia dapatkan, semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa nikmat apa saja yang kalian dapatkan, maka semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah taala berfirman, mimma razaqnakum liyadulla ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يؤنتهم ويشق عليهم. Menunjukkan bahwa Allah Taala tidak membebani hamba dengan nafkah yang membuat mereka menjadi inat atau membuat mereka berat terhadapnya. Bal amarahum bi ikhraj juz'in mimma razaqahum Allah, bahkan Allah memerintah mereka untuk mengeluarkan sebagian saja. Ya, dari mana dipetik kalimat sebagian? Hah? Dari min, sebab min kita katakan apa tadi? Litabi'u dia. Dikeluarkan juz'in mimma razaqahum Allah, dari apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Alladhi yassarahu lahum wa yassara lahum asbabah, yang Allah mudahkan untuk mereka dan Allah mudahkan sebab-sebabnya untuk mereka. فَلْيَشْكُرُ الَّذِي أَعْطَاهُمْ بِمُوَاسَاتِ إِخْوَانِهِمُ الْمُحْتَاجِينَ وَلِيُبَادِرُ فِي ذَلِكَ الْمَوْتَ الَّذِي إِذَا جَاءَ لَمْ يُمَكِّنِ الْعَبْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِمِثْقَالِ دَرَّةٍ مِنَ الْخَيْرِ. Ya, hendaknya dia bersyukur kepada yang memberikan nikmat itu kepada mereka. Cara bersyukurnya dengan memberikan santunan kepada saudara-saudara mereka yang butuh, dan hendaknya dia bersegera, ya, berinfak, berlomba dengan kematian, yang apabila kematian ini datang, dia tidak akan memberikan kesempatan kepada hamba untuk melakukan kebaikan walaupun sebesar misqala dzarrah. Wali hada qala, kana Allah taala berfirman, min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fayaqula, sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, kemudian dia berkata muhassiran ala ma farraqa fi waqtil imtan fi waqtil imkan sa'ilan ar-raja'ata allati hiya muhal. Akhirnya dia muhassiran, menyesali apa yang telah berlalu pada waktu yang tadinya dia punya kesempatan, dan akhirnya dia meminta untuk kembali. Ya, padahal itu adalah muhal, suatu hal yang mustahil. Nah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, dia meminta nanti, wahai Rabbku, andai kata engkau mengakhirkan saya sampai ajal yang dekat, maksudnya beri kesempatan sedikit lagi. Ai li atadarak ma farattu fihi, supaya saya bisa membenahi, nutupi apa yang saya telantarkan. Nah, fa'asaddaqa, saya bersadaqa min mali ma bihi anju min al-adab, ya, yang dengan harta ini saya bisa selamat dari siksaan. Wa astahiqqu bihi jazil al-thawab, dan dengan hal tersebut saya berhak mendapatkan pahala yang sangat besar. Wa akum min as-salihin, dan saya pasti akan menjadi orang yang salih, yaitu biadai ma'murat kulliha wa jitinabil manhiyat, dengan melakukan segala yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Wa yadkhulu fi hadha al-hajj wa ghairi, masuk dalam hal ini hajj. Wa yadkhulu fi hadha al-hajj wa ghairi, masuk dalam hal ini haji dan selainnya. Maksudnya, siapa yang mengakhirkan haji, mengakhirkan selain dari haji, ya, padahal dia sudah punya kemampuan, punya kesempatan, ketika dia meninggal, maka dia pasti akan menyesal atas semua dan akan memohon kepada Allah supaya dikembalikan. Ya. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa penyesalan seorang hamba, kemudian hamba tersebut minta dikembalikan ke dunia, ini tidak berlaku untuk orang kafir saja, tapi juga berlaku untuk selain kafir, dari orang-orang yang berislam tapi melantarkan kewajiban. Nah, ayat ini berlaku umum, dan demikian ditafsirkan oleh Ibn Abbas dalam sebuah riwayat. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idha ja'a ahadakumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarak, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sampai ketika datang kepada mereka al-maut, dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya, semoga saya pasti saya akan beramal amalan salih dari apa yang saya pernah tinggalkan. Allah firman, kalla, sekali-sekali tidak. Hanya kalimat yang dia ucapkan, dan di belakangnya ada alam barzah sampai hari dia dibangkitkan. Maka penyesalan tidak akan berarti pada saat ajal sudah datang menjemput, dan setiap manusia pasti akan menyesali apa yang telah lalu dari kehidupannya yang dianggap sangat sedikit. Ketika ajalnya telah keluar, dianggap kehidupannya sangat sedikit dan dia butuh untuk menambah kebaikan-kebaikan. Ya, dan ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnakum, ini kelanjutan dari bantahan terhadap orang-orang munafikin yang mereka berkata, la tunfiqu ala man illa rasulillah. Mana Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kaum muslimin seluruhnya untuk senantiasa berinfak, berbuat kebaikan, berlomba-lomba meraih kebaikan, berlomba atau berpacu dengan kematian. Iya. Kadzalika wa hadha as-su'al wa at-tamanni qad fata waqtuhu. Kata Sayyidi, dan permintaan ini, angan-angan ini telah luput waktunya. La yumkin tadarukuhu. Tidak mungkin lagi untuk dia dapatkan. Wa li hadha qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa la yu'akhkhiru Allahu nafsan idza ja'a ajaluha. Dan Allah tidak mengakhirkan seorang jiwa pun apabila telah datang ajalnya, al-mahtum laha, ajal yang telah ditetapkan untuknya. Wallahu khabirun bima ta'malun, dan Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan, min khairin wa syarrin, yang kalian lakukan berupa kebaikan maupun kejelekan, semuanya Allah maha mengetahui. Fayujaziyakum ala ma'amilahu minkum min niyat wal amal, kemudian Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa ala ma alimahu minkum, sesuai dengan apa yang Allah ketahui dari kalian, yaitu apa yang kalian lakukan seluruhnya diketahui oleh Allah, kalian akan diberikan balasan sesuai dengan hal itu, dengan niat wal amal, dari niat maupun amal. Ya, dan ini peringatan bahwa setiap jiwa telah ditetapkan ajalnya, sudah ada ketentuan yang pasti untuknya. Ya, karena itu hendaknya dia mempersiapkan amalan-amalan yang dengan hal tersebut dia mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadi bekalnya untuk di kehidupan akhirat. Wafakan Allahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yirda. Kemudian Sayyidu menutup nafsiran surah Munafikin. Kata beliau, tamma tafsiru suratil Munafikin walillahil hamd. Nah, subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.